Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Tidak kita pungkiri bahwasannya sebagian manusia tertipu dengan suatu istilah yang mereka namakan dengan masa depan. Masa depan dalam tanda kutip. Bahkan mayoritas manusia tertipu dengan istilah ini. Masa depan dalam tanda kutip. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan masa depan dalam tanda kutip. Apa ini maksud dengan masa depan dalam tanda kutip yang diinginkan oleh mayoritas manusia, kebanyakan manusia? Masa depan, kalau sudah besar, hidupnya enak, punya pekerjaan tetap, rumah mewah, kendaraan wah, ya. Apalagi, hah? Istri cantik, ya. Dan seterusnya dari nilai-nilai dunia. Dan inilah yang terus dilombakan, terus manusia bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dan mayoritas manusia berlomba-lomba dalam hal ini, sehingga rela mengeluarkan biaya yang besar untuk sekolah yang tinggi, agar mendapatkan titel yang tinggi, yang bagus, mudah untuk cari kerja, mudah untuk ini, mudah untuk itu, dan seterusnya. Tidak jarang sampai ada yang rela untuk mengeluarkan anaknya, mencabut anaknya dari pondok-pondok pesantren yang notabene gak berijazah. Rela mengambilnya, mengeluarkannya, dipindahkan ke tempat yang di situ mengeluarkan ijazah resmi dan yang semisalnya. Baik dipindahkan ke sekolah-sekolah umum yang penuh dengan kerusakan di dalamnya, banyak kemaksiatan di dalamnya, atau mungkin ke pondok-pondok hizbiyun, ya. Yang penting masih pondok, kata mereka. Rela untuk menyekolahkan anaknya, diajar oleh ahlul bid'ah, oleh hizbiyun, dalam rangka tadi untuk mendapatkan yang namanya ijazah resmi, sehingga supaya kalau gede demikian dan demikian, mudah untuk ini, mudah untuk itu, dan seterusnya. Masa depannya. mayoritas manusia tertipu dengan istilah ini, masa depan, sehingga dari kata masa depan ini ada dua istilah. Ada masa depan yang cerah, ada masa depan yang suram. Masa depan yang cerah kalau dia bisa melanjutkan sekolah, kuliah dan seterusnya sampai tinggi, titel yang banyak. Adapun yang mereka istilahkan dengan masa depan suram, yang tadi, nah, putus sekolah, ya, tidak punya ijazah, atau dia mondok di pondok pesantren, yang nggak ada ijazahnya, nah, ini mereka namakan dengan anak-anak yang masa depannya suram, mau jadi apa nanti? Tidak banyak atau tidak sedikit ya yang tertipu dengan hal-hal yang demikian. Yang demikian karena yang ada dalam hati-hati manusia atau mayoritas manusia adalah al-musabaqah fi zakharifid dunya. Karena adanya perlomba-lombaan, perlombaan untuk mendapatkan hiasan-hiasan dunia, harta dunia. Sehingga rela meninggalkan agama, rela meninggalkan jalan yang benar, hanya untuk mendapatkan perlombaan ini. Dan bangga ketika anaknya sukses dalam hal dunia, dan tidak sedih kalau anaknya gak bisa wudu, gak bisa sholat. Gak ada kesedihan. Yang dilihat detailnya, di belakangnya apa, atau di depannya apa detailnya. Dan gak bersedih kalau anaknya gak tahu tauhid, gak tahu apa itu syirik, gak tahu bagaimana tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar. Gak sedih kalau anaknya gak sholat, gak sedih, yang penting anaknya berhasil. Dan demikian seterusnya, perlombaan dalam hal dunia ini telah menghancurkan agama manusia, bahkan menghancurkan akidah kaum muslimin karena adanya perlombaan dunia. Dan mungkin lebih mending ya ketika yang melakukannya adalah orang-orang jahil atau orang-orang awam, ya. Yang sangat mengherankan, aneh, yang melakukan perlombaan ini adalah yang mengaku ahlu sunnah. Mengaku salafi, ahlu sunnah. Tetapi tidak ada bedanya apa yang ada dalam hatinya dengan apa yang ada dalam hati orang-orang jahil, orang-orang awam. Semangatnya sama dengan orang-orang awam dalam hal at-takatsur. Saling berlomba dalam hal dunia. Dan demikianlah at-takatsur. Berlomba-lomba dalam hal dunia, bangga, berbangga-bangga dengan perkara-perkara dunia, ini telah melalaikan manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nas'alullah salama wal afiyah. Dilalaikan oleh takatsur. Bangga dengan banyaknya harta, berlomba-lomba dengan banyaknya harta. Sampai dia masuk ke dalam kubur. Fal-iyadzubillah. Tidak ada puasnya. Terlena. Tertipu dengan istilah tadi, masa depan. Sehingga rela untuk kerja apapun, ya. Dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, dia rela, bahkan merasa tidak bersalah, merasa nyaman dengan pekerjaannya. Mereka yang masih tenang, adem, tenteram, ya, bekerja di bank, ya, adem, banyak uangnya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa serendah-rendahnya dosa riba adalah seperti seorang anak menzinahi ibu kandungnya sendiri. Perkara yang besar, yang Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran tentang haramnya riba. Ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah mengharamkan riba. Dan bahkan untuk masuk ke dalam lembaga yang seperti ini, bank ribawiyah, berlomba-lomba. Artinya di sini mayoritas manusia berlomba-lomba dalam hal dunia. Sampai-sampai dalam hal-hal yang seperti ini, pekerjaan yang Allah haramkan dalam Al-Quran tentang riba, mereka berlomba-lomba untuk menjadi pegawainya. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Kemudian, apakah ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau umatnya itu tadi masa depannya suram, ya? Enggak punya kerjaan atau susah cari kerja atau fakir, miskin, banyak kekurangan dalam hal dunia, ya. Apakah ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak khawatir kalau umatnya itu fakir, miskin. Ya. Enggak khawatir. Namun yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya. Sebagaimana hadis yang akan kita baca pada malam hari ini. Dan hadis ini sebagai nasihat yang agung bagi kita semua dan mengingatkan kita semua. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya karena kecintaan beliau kepada umatnya. Beliau bimbing, beliau bimbing, beliau arahkan umatnya. Hadis yang akan kita baca pada malam hari ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini juga dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadus Salihin. Qala al-mu'allif rahimahullah An Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ke negeri Bahrain untuk memungut upeti dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang hidup di negeri kekuasaan kaum muslimin. Jika ada orang kafir, orang musyrik hidup di negeri kaum muslimin, bayar upeti. Sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, bahkan salah satu sahabat yang diberi kabar gembira masuk ke dalam jannah, telah dipastikan, telah difonis masuk ke dalam surga. Beliau menyebutkannya ketika menyebutkan 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira masuk ke dalam jannah. Di antaranya beliau Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu diutus ke Bahrain. Bahrain ini adalah nama untuk negara-negara atau negeri-negeri yang terdapat di antara negeri Basrah dengan negeri Oman. Negeri-negeri yang terdapat di situ namanya Bahrain. Kekuasaan kaum muslimin sampai sana. Ketika itu, pusat pemerintahannya di Madinah. Dalam rangka apa diutus ke negeri Bahrain? Dalam rangka untuk memungut atau mengambil upeti. Yang upeti itu kemudian akan diserahkan kepada pemerintah, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadima bimalin minal Bahrain. Maka datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah dengan membawa harta upeti dari negeri Bahrain. Fasami'atil Ansar biqudumi Abi Ubaidah fawafau salatul fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Ansar mereka mendengar berita datangnya Abu Ubaidah dari Bahrain yang membawa harta upeti. Orang-orang Ansar mendengar ini, berita ini. Itu berita kedatangan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sehingga mereka melaksanakan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka punya bagian dalam hal ini. Sehingga dengan mendengar ada berita Abu Ubaidah datang, senang karena ada bagian. Dan mereka mayoritas para sahabat fukara, fakir dan butuh. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh berjamaah, insaraf, beliau beranjak fata'arradu lahu, maka kaum muslimin ketika itu menghadap, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya tidak seperti itu. Ini mereka berbondong-bondong datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah faham apa maksud mereka. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Hina ra'ahum, ketika melihat mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum. Beliau tahu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain. Aku mengira kalian telah dengar berita tentang bahwa Abu Ubaidah telah datang dari Bahrain membawa sesuatu, yaitu membawa harta upeti. Faqalu, maka mereka menjawab, ajal ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abshiru, bergembiralah kalian. Wa amillu, wa ammilu ma yasurrukum. Wa ammilu ma yasurrukum, dan senanglah kalian, bergembiralah kalian, karena kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Yang diinginkan adalah dapat bagian tadi. Rasulullah SAW mengatakan, abshiru, bergembiralah. Wa ammilu ma yasurrukum, bergembiralah karena kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang membuat kalian senang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membimbing para sahabatnya. Perhatikan, ini yang menjadi inti hadis yang kita bahas. Kemudian kata beliau, fa wallahi, demi Allah, beliau mengatakan dengan sighah al-qasam, dengan bentuk sumpah, menunjukkan apa yang akan beliau sampaikan ini penting dan benar adanya. Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah, kata beliau, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, bukan. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan, aku takutkan kepada kalian. Walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Perhatikan, ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, wahai umatku, akan tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian, wahai umatku, adalah dibentangkannya dunia kepada kalian, diluaskannya dunia kepada kalian, dimudahkannya dunia kepada kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, dibukakan dunia kepada mereka, diluaskan dunia untuk mereka, kaya-kaya. Fatanafasuha, sehingga mereka berlomba-lomba dalam hal dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba dalam hal dunia sebagaimana mereka, umat-umat terdahulu berlomba-lomba dalam hal dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu dibinasakan oleh dunia. Umat-umat terdahulu binasa karena perlombaan dalam hal dunia. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menimpa umatnya. Beliau enggak khawatir kalau umatnya itu orang-orang miskin. Enggak khawatir. Yang dikhawatirkan sebaliknya. Beliau khawatir kalau umatnya itu dibentangkan dunia kepada mereka. Khawatir sebagaimana dibentangkan kepada umat-umat terdahulu, sehingga umat Muhammad nanti mereka akan berlomba-lomba dalam hal dunia sebagaimana umat-umat terdahulu berlomba-lomba dalam hal dunia, sehingga perlombaan ini menghancurkan mereka, menghancurkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti hancurnya umat-umat terdahulu karena sebab perlombaan dunia. Hadza huwa syahid. Sehingga kita jangan sampai tertipu sebagaimana tertipunya kebanyakan manusia dengan istilah masa depan dalam tanda kutip. Kita arahkan masa depan yang dimaksud kepada arti yang benar, bukan kepada arti yang keliru. Kita arahkan, kita bawa arti masa depan kepada kebahagiaan di akhirat. Ini baru benar. Membawa makna masa depan kepada apa? Kebahagiaan. Naam, di akhirat, di alam kubur, dan seterusnya. Ini masa depan kita. Masa depan kita itu kuburan, padang mahsyar, sirat, dan seterusnya. Ini masa depan kita. Bagaimana supaya kita bisa bahagia di masa depan, bahagia di kuburan ini, bahagia di akhirat nanti. Inilah yang perlu kita pikirkan. Nah, jangan terlena dengan masa depan yang tanda kutip tadi, sehingga membawa kita untuk berlomba-lomba dalam hal dunia. Selalu kita melihat kepada orang yang sudah sukses berhasil dalam hal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kalau umatnya itu fakir atau miskin, karena kadang-kadang kefakiran itu lebih baik bagi seseorang. Dengan kefakiran seseorang biasanya dia akan sabar, kemudian banyak berdoa kepada Allah, banyak kembali kepada Allah. Sebaliknya, dengan harta yang melimpah atau kekayaan yang tidak barokah, menghalangi dia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak yang terjerumus, terperosok ke dalam perkara-perkara yang haram karena sebab ini. Dan juga karena pada umumnya kefakiran itu lebih dekat dengan kebenaran. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, "Li'anna al-faqira fil ghalib aqrab ila al-haqqi min al-ghani." Kata beliau, karena sesungguhnya orang yang fakir pada umumnya atau biasanya itu lebih mendekati kepada kebenaran, lebih mudah menerima kebenaran daripada seorang yang ghani, seorang yang kaya. Seorang yang kaya biasanya ada sedikit angkuh atau banyak angkuh ya, ketika datang kebenaran kepadanya. Sehingga tidak heran pengikut para nabi dan para rasul mayoritasnya adalah fuqara, orang-orang fakir. Ini yang mengikuti para rasul dan para nabi. Mereka yang mendustakan para rasul dan para nabi siapa? Agnia, orang-orang kaya. Karena biasanya orang kaya sudah terbiasa dengan rasa sombong, ya, sikap sombong, sudah terbiasa, dan gayanya pun sudah beda, ya, dengan orang yang fakir, beda. Dan sehingga tidak mengherankan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mayoritas penduduk jannah adalah fuqara, orang-orang fakir. Kata beliau, "Ittala'tu finnar fara'aitu akthar ahlihan nisa. Wattala'tu fil jannah fara'aitu akthar ahlihal fuqara." Kata beliau, "Aku melihat ke neraka dan mayoritas atau ternyata mayoritas penduduknya, penghuninya adalah wanita. Dan aku melihat ke surga dan ternyata mayoritas penduduknya, penghuninya adalah fuqara, orang-orang fakir. Karena mereka lah orang-orang fakir mayoritas yang mengikuti para nabi dan para rasul." Sehingga bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, namun yang beliau khawatirkan adalah naam umatnya ini dibentangkan dunia kepada mereka ya, sebagaimana dibentangkan kepada umat-umat terdahulu ya, sehingga mereka saling berlomba-lomba sebagaimana berlomba-lombanya umat terdahulu dalam hal dunia, sehingga perlombaan tersebut menghancurkan mereka sebagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan oleh perlombaan dalam hal dunia. Naam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan petunjuknya kepada kita semua agar kita selalu dijaga, agar kita selalu istiqamah dan terjaga di atas agama ini, di atas jalan yang benar ini, dan terjaga dari tertipunya seseorang atau tertipunya dengan dunia, terjaga dari tipuan-tipuan dunia yang menyesatkan, terjaga dari zakharifud dunia, perhiasan-perhiasan dunia yang kadang melalaikan, terjaga dari perlombaan-perlombaan dalam hal dunia. Sehingga dengan ini kita akan menjadi hamba-hamba yang dalam hati kita selalu mengutamakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di akhirat nanti. Sehingga dengan ini muncullah sifat musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam hal amal saleh. Inilah yang kita inginkan. Naam, untuk kita semua saling berlomba-lomba dalam hal amal saleh, dalam hal ibadah, ya, dalam hal kesungguhan. Naam, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, bukan dalam perlombaan-perlombaan dalam hal dunia. Naam. Tayyib ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dapat disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya, sekedar mengingatkan kepada diri pribadi, ya, dan juga kepada ikhwanuna semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.